أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إخواني في الدين حفظني وحفظكم الله جميعا نحمد الله تعالى. Kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Ta'ala yang pada sore hari ini kita diberikan kesempatan olehnya untuk bisa berkumpul di tempat ini dalam sebuah kesempatan yang mulia, kesempatan sebuah majelis ilmu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi raudatin min riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati sebuah taman di antara taman-taman surga, maka jangan segan untuk mampir. Mampirlah kalian. Apa itu taman jannah ya? Apa itu taman surga ya Rasulullah? Qala majalisul ilm. Majlis-majlis ilmu. Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala sore hari ini kita berjumpa dalam kesempatan yang mulia ini. Semoga kita dari tempat kediaman kita masing-masing, dari rumah kita masing-masing, termasuk dalam apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan saya sangat bersyukur sekali, alhamdulillah, di kesempatan ini pula yang mungkin baru pertama saya di Pulau Batam ini bertemu dengan ikhwah, di samping dengan ikhwah dalam negeri, juga dengan ikhwah dari negeri tetangga. Alhamdulillah, ini merupakan kesempatan yang berbahagia sekali. Nah, sebelum itu, ini kajian sampai jam berapa? Nah, baik, ikhwan fil din rahimani wa rahmakumullah, sedikit menyinggung tentang hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Di situ Nabi mengatakan, "Man salaka tariqan," barang siapa yang menempuh jalan. Menempuh jalan di sini bisa menempuh jalan dalam makna, dalam menempuh jalan secara hissi, yakni benar-benar seorang melangkahkan kakinya, menapaki jalan, menyusuri jalan dari rumah, melangkahkan kakinya menuju masjid misalnya, dari rumah melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu. Ini secara hissi. Salaka tariqan secara hissi. Atau salaka tariqan secara maknawi, yakni dia berupaya mencari ilmu, entah dengan dia datang ke majelis ilmu atau dengan cara dia membaca kitab seorang ulama atau mendengar kaset seorang alim, seorang ustaz. Nah, ini juga salaka tariqan secara maknawi. Makanya di situ disebutkan tariqan. Dalam bahasa Arab bukan at-tariq, karena cara itu banyak. Untuk menempuh jalan itu jalannya sangat banyak. Menempuh jalan mencari ilmu padanya itu sangat banyak. yaltamisu fihi ilman, yang di situ dia mencari ilmu. Ilmu na'am ma'ruf, bahwasanya ilmu yang di situ ada dalil-dalil syar'i, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, ia memberikan dorongan, memberikan ajakan, memberikan semangat untuk mempelajari ilmu, maka ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Adalah ilmu syar'i. Nah, semua dalil, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, yang di situ terdapat dorongan untuk mempelajari ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i, bukan ilmu yang lainnya. Dan di situ disebutkan ilman, dalam bahasa Arab itu nakirah, bukan al-ma'rifah, tanpa alif wal lam. Kenapa disebutkan ini? Untuk memberikan fungsi mutlak. Bahasanya seseorang memperoleh fadilah ini, dia menempuh jalan untuk meraih ilmu sejak awal dia melaksanakan amaliyah ini, walaupun dia belum mencapai ilmu dengan lengkap. Walaupun dia belum mencapai ilmu itu dengan lengkap. Dia ingin belajar ilmu tauhid. Walaupun sejak awal dia melangkahkan kaki, sejak majelis pertama, dia melangkahkan kakinya untuk mempelajari ilmu tauhid itu, maka dia telah mendapatkan fadilah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, di situ dia mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dia sudah merasa, walaupun apa, belum selesai dia, belum sempurna dia menguasai atau mempelajari ilmu tersebut. Mempelajari ilmu tentang sholat. Sejak awal dia membaca atau sejak awal dia hadir di majelis ilmu, maka dia sudah mendapatkan fadilah ini, walaupun ilmu sholat itu masih sedang dia pelajari, belum tuntas semuanya. Sehingga ini juga merupakan fadilah, kabar gembira bagi kita semua, bahwasanya setiap kita melangkahkan kaki untuk mempelajari ilmu, maka insyaallah ta'ala kita akan mendapatkan fadilah dan keutamaan ini. Hadirin ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Berikutnya sebuah pelajaran yang ingin kita petik dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu beliau tengah membonceng naik kendaraan, ya, naik himar, di belakangnya ada sahabat. Ini apa bahasanya? Membonceng, ya. Enggak tahu kalau bahasa Singapura apa. Nah, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Mu'adz bin Jabal, sahabat Mu'adz bin Jabal waktu itu termasuk sahabat yang masih muda. Termasuk sahabat yang masih muda, namun beliau memiliki kecerdasan dan keilmuan yang luar biasa. Dan Nabi SAW berkenan untuk membonceng sahabat Mu'adz bin Jabal di atas himarnya waktu itu, di atas keledainya. Menunjukkan tawadhu'nya Nabi SAW. Iya, kalau para raja enggak mau, ya, goncengan kayak gitu. Dan sisi lain menunjukkan keutamaan sahabat Mu'adz. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan untuk membonceng beliau. Di kesempatan yang sangat pendek itu, dalam perjalanan hanya sekitar membonceng itu, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan berlalu begitu saja. Namun beliau berikan, gunakan kesempatan itu untuk sebuah pengajaran ilmu yang sangat-sangat penting. Sambil berjalan kendaraan itu beliau memanggil, "Ya Mu'adz." Wahai Mu'adz. Padahal tahu Rasul Mu'adz ada di belakang, ya. Maka Mu'adz segera menjawab karena beliau paham bahasanya panggilan ini ada maksud penting di balik itu. Maka beliau segera, "Labbaik ya Rasulullah wa sa'daik." Sebuah jawaban yang menunjukkan apa? Kesiapan untuk mendengar dan melaksanakan apa yang hendak diperintahkan oleh pihak yang memanggil. "Labbaik ya Rasulullah wa sa'daik." Diulangi oleh Nabi, ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Jadi panggil dan jawab Mu'ad. Iya. Diulangi lagi Rasulullah, ya Mu'ad, labbaik ya Rasulullah wa sa'adai. Diulangi lagi, ya Mu'ad, labbaik ya Rasulullah wa sa'adai. Menunjukkan Rasul benar-benar menekankan supaya Mu'ad bin Jabal memperhatikan, mendengar apa yang hendak beliau sampaikan. Kemudian beliau ajarkan ilmu itu, namun bukan dituturi, bukan dipaparkan, tapi apa? Diberikan sebuah pertanyaan kepada Mu'ad. Atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Tahukah kamu apa hak Allah atas para hambanya dan hak hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja Mu'ad belum tahu. Mu'ad masih belajar kepada Rasulullah s.a.w. Maka segera Mu'ad kembali menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Namun demikianlah. Di antara uslubun nabawi, metode Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan pengajaran kepada para sahabat, kepada umat adalah dengan bentuk apa? Tanya jawab. Dan di antara manfaat dan faedah tanya jawab adalah lebih mengena kepada pihak yang ditujukan pertanyaan itu kepadanya. Kenapa? Karena ketika dia ditanya, dia dituju dengan sebuah pertanyaan, maka perhatiannya lebih tertuju kepada apa? Apa jawabannya? Terkhusus kalau dia memang tidak tahu. Apa jawabannya? Saya ditanya. Beda kalau dia dikasihkan penjelasan bahasanya, hak Allah itu demikian, demikian. Mungkin, iya, masuk ilmu itu padanya, tapi akan lebih berbeda, lebih mengenal lagi ketika apa? Itu ditujukan pertanyaan itu kepada dia seorang. Dan pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat Mu'ad bin Jabal, pertanyaan yang sangat-sangat mendasar, sangat-sangat prinsipil, sangat-sangat penting terkait kehidupan seorang mukmin yang karenanya makhluk manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hak Allah terhadap para hamba dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh Mu'ad, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Mengembalikan ilmunya kepada Allah dan Rasulnya. Yani ilmu tentang syariat ini. Maka Rasulullah menjelaskan setelah itu. Haqqullahi alal ibad ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'ah. Hak Allah atas para hamba adalah mereka, para hamba itu beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan dia dengan sesuatu apapun. Hadirin ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Jawaban ini, hak Allah atas hamba. Ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Inilah kalimat la ilaha illallah. Hadirin sekalian, pengajaran tentang kalimat, tentang tauhid, tentang la ilaha illallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan ini. Dan inilah dakwah para nabi. Sejak Nabiullah Adam alaihissalam, Nabiullah Nuh alaihissalam, dan seterusnya hingga nabi yang terakhir. Mereka dakwah yang intisari dakwah mereka sekaligus dakwah pertama mereka adalah tentang tauhid. Dan penjelasan bahasanya dakwah mereka yang terpenting, dakwah mereka pertama kali tauhid, itu bukan berarti di awal-awal dakwah mereka saja yang kemudian setelah itu tidak lagi berdakwah tauhid lah. Dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid ini terus didakwahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika di Madinah sekalipun beliau tetap menjalankan dakwah tauhid, mengajarkan tauhid kepada para sahabatnya. Dan ini peristiwa ini Mu'adz bin Jabal itu ketika sudah di Madinah. Diajari Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat senior. Nah, beliau secara usia memang muda, akan tapi beliau secara keilmuan senior. Toh demikian masih diajari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diajari Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa pelajaran tauhid, pelajaran akidah itu satu yang sangat penting dan harus dipelajari oleh setiap mukmin dan terus diulang. Tidak kemudian dia mengatakan tauhid itu tauhid sudah paham, sudah ngerti. Sekarang ini kita waktunya membahas yang lebih penting lagi. Tauhid itu gampang sudah, selesai sudah. Ya. Yeah. Di awal-awal dulu sudah selesai, sekarang enggak perlu lagi. Lah. Bahkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus tentang dakwah tauhid ini terus. Bahkan di detik-detik menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabatnya dengan masalah tauhid. La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Dengan kalimat yang cukup keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ini apa? Membentengi tauhid umat. Ini menjelang wafat beliau, beberapa hari sebelum wafatnya. Sehingga terus dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tauhid ini terus. Pelajaran-pelajaran kepada para sahabatnya tentang makna tauhid, makna la ilaha illallah ini terus diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang betul para ikhwan fiddin, hafidhani wa hafidhakumullah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, bahwa tauhid harus tetap ditegakkan. Bahwa tauhid harus tetap diingatkan. Bahwa tauhid harus terus diajarkan. Betapa banyak orang yang katanya sudah ngerti, ya, ini ternyata jatuh pada hal-hal yang membatalkan tauhid itu. Baik perbuatan ataupun ucapan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi pelanggaran atau sesuatu yang bisa membatalkan tauhid, beliau tidak menunda. Bahkan dalam situasi yang genting sekalipun, yang apabila itu mungkin secara perhitungan, ketika itu dilakukan sangat mengkhawatirkan pada keutuhan atau dikhawatirkan terjadi perpecahan dalam kondisi sangat dibutuhkan kekuatan itu untuk bersatu. Ketika detik-detik peperangan. Perangan itu membutuhkan apa? Kekuatan dijaga, diatur strateginya. Ya, kamu bagian ini, kamu diatur tempur itu. Ya. Jangan sampai ada yang enggak paham, jangan sampai ada yang tidak sinkron. Pada saat itu terjadi sebuah kemungkaran besar. Di perang Hunain, beberapa yang baru masuk Islam, sekedar ucapan yang dia enggak paham, melihat kaum musyrikin sebelum berperang itu menggantungkan pedang-pedangnya di sebuah pohon. Kenapa? Supaya pedangnya itu lebih barokah. Maka beberapa yang baru masuk Islam mengatakan, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwad kama lahum dhatu anwad." Dengan keyakinan supaya apa? Perangnya semakin kuat. Senjatanya semakin ampuh menghadapi orang kafir. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami zatu anwat pohon seperti ini tadi. Supaya kami gantung senjata kita. Seperti mereka lawan memiliki zatu anwat supaya seimbang kekuatan kita. Rasulullah marah besar. Enggak berpikir, jangan nanti ini Kalau anu bisa berpecah, ya. Jadi perpecahan pasukan. Kekuatan bisa terpecah, terbagi nanti. Enggak, Rasulullah langsung menegur ini tadi. Meluruskan ini. Kenapa? Karena disinilah kekuatan kaum muslimin. Kekuatan kaum muslimin terletak kepada iman. Pada tauhid dan takwa mereka. Apabila terjadi cacat pada iman, pada tauhid, ini menghalangi datangnya kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul bertakbir, Allahu Akbar. Kultum kama qalat Banu Israel. Au innaha sunan. Kultum kama qalat Banu Israel. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Rasul bertakbir yang menunjukkan ini perkara besar. Bukan main-main, bukan perkara remeh. Hanya sekedar ucapan. Bisa Rasulullah menegurnya dengan jangan-jangan dasar seperti ini. Ini saya ikut para yang minta tadi langsung ikut. Langsung taat. Bisa Rasulullah melakukan itu, tapi Rasulullah ternyata memilih cara yang keras, tegas. Allahu Akbar sambil bertakbir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan masalahnya serius. Tidak main-main. Kemudian beliau mengatakan innaha sunan, perhatikan. Enggak kemudian lah jangan lakukan ini. Melanggar tauhid. Nah, disebutkan betapa jeleknya yang kamu ucapkan ini. Inna hasunah. Ini kebiasaannya orang-orang umat-umat terdahulu. Sungguh kalian telah mengucapkan seperti ucapan Bani Israel. Ucapan syirik. Buatkan atau jadikan untuk kami adanya ilah. Yakni sembahan selain Allah. Sebagaimana mereka orang-orang musyrik juga memiliki sembahan-sembahan yang banyak. Padahal ucapannya apa? Buatkan untuk kami pohon untuk menggantungkan ini tadi. Bukan mau sujud di situ, bukan. Bukan mau berdoa minta-minta di situ, bukan. Rasulullah sudah menganggapnya serius masalah ini. Harus ditegur saat itu juga. Dengan cara yang tegas dan keras. Padahal saat itu detik-detik apa? Mau menghadapi musuh di depan. Pada kondisi seperti itu pun pelajaran tauhid tidak bisa diremehkan. Dalam kondisi seperti itu pun pelajaran tauhid tidak bisa diremehkan. Hadirin ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Oleh karena itu kita pada kesempatan yang singkat ini insyaallah taala akan membahas sebuah tema yaitu tentang tafsir kalimat tauhid la ilaha illallah. Pembahasan pertama tentang kedudukan la ilaha illallah dalam kehidupan. Hadirin sekalian, kalimat la ilaha illallah sesuatu yang sangat akrab pada diri seorang muslim. Bahkan sejak kecil mungkin kalimat ini sangat mudah diucapkan oleh anak-anak balita. Iya, sangat mudah la ilaha illallah. Nah, tapi ketahuilah bahwa kalimat la ilaha illallah memiliki urgensi dan kedudukan yang sangat penting pada kehidupan ini. Bahkan dijelaskan para ulama bahwa kalimat la ilaha illallah qamat bihal ardu was-samawat. Kalimat la ilaha illallah yang sering kita dengar, sering dikumandangkan oleh para muadzin. Minimal kita mendengar azan dalam sehari 5 kali dan di situ setiap kali azan diucapkan la ilaha illallah ini berapa kali? 3 kali setidaknya. Apabila 5 kali berarti 15 kali kita mendengar kalimat la ilaha illallah. Ternyata kalimat la ilaha illallah ini kalimatun qamat biha al-ardu was-samawat. Langit dan bumi itu tegak dengan kalimat la ilaha illallah. Karena kalau seandainya tidak demikian akan hancur. Law kanat fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau seandainya di sana, di langit dan bumi itu. Iya, ada ilah-ilah tandingan selain Allah Ta'ala. Bukan ilah yang hanya diklaim. Ya, anggapan manusia sebagai ilah padahal bukan ilah yang berhak. Nah, kalau seandainya ada ilah-ilah lain selain Allah, la fasadata niscaya langit dan bumi akan hancur. Ya, kalau ilah di langit dan bumi itu tidak satu, tapi berbilang, niscaya akan hancur. Tatanan alam ini kan hancur. Iya. Kita lihat langit dan bumi kokoh. Tegak. Maka tegaknya langit dan bumi adalah dengan kalimat La ilaha illallah. Ketika tidak ada yang berhak diibadai kecuali hanya Allah. Yani ilah yang hak hanya Allah Ta'ala. Adapun ilah-ilah lain yang ada. Manusia ada sebagian manusia yang menyembah selain Allah namun batil. Itu hanya klaim. Agama ini menyembah Tuhan yang ini. Ya, itu batil, itu makhluk, bukan Allah Subhanahu wa taala. Enggak pantas dianggap sebagai ilah. Nah. Dengan kalimat la ilaha illallah ini manusia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada-Ku. Dan karena ini pula lah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya, tidak main-main. Allah mengutus para nabi dan para rasul untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, u'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah. Tidak ada untuk kalian sesembahan lain kecuali Dia. Tidak ada sembahan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah yang diucapkan oleh Nabiullah Nuh alaihi salam, diucapkan oleh Nabiullah Hud alaihi salam, diucapkan oleh Nabi Saleh alaihi salam, Syuaib alaihi salam dan para nabi yang lain. Para rasul, Allah Subhanahu wa taala mengirim dan mengutus para rasul ini kepada umat manusia adalah dalam rangka menegakkan la ilaha illallah. Dan juga para kitab-kitab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga karena la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah ini membagi manusia menjadi dua golongan besar. Membagi manusia dengan dua menjadi dua golongan besar. Garis pemisahnya adalah kalimat la ilaha illallah. Ini mukmin, ini kafir. Yang beriman dan mengucapkan serta mengamalkan la ilaha illallah, maka dia mukmin, maka dia bertauhid, muwahhid. Yang menolak la ilaha illallah, tidak mau beriman, tidak mau mengamalkannya, maka dia kafir, dia musyrik. Apa yang membedakan? Garis pemisahnya adalah la ilaha. Dan dengan kalimat la ilaha illallah ini Allah syariatkan jihad fi sabilillah. Kalimat la ilaha illallah untuknya, karenanya Allah Subhanahu wa taala syariatkan jihad, pedang jihad dihunus. Para mujahidin siap mengorbankan jiwa dan raganya di medan tempur untuk apa? Menegakkan kalimat la ilaha illallah. Terjadi di perang Badar. Terjadi di perang Uhud. Dan perang-perang setelahnya. Dan di situ seorang ayah berhadapan dengan putranya. Dipisahkan. Ayah dan anaknya dipisahkan dengan apa? Kalimat la ilaha illallah. Dan di situ terjadi pertempurannya. Sebaliknya seorang anak berhadapan dengan sang ayah. Kenapa? Masalah la ilaha illallah. taman bertemu dengan ponakannya. Misan ketemu dengan misan sepupu. Di perang Badr. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dakwahnya sebelumnya telah memisah umat ini dengan garis pemisah yang jelas, yaitu apa? Kalimat la ilaha illallah. Dan nanti di yaumil qiyamah akan ada hisab, perhitungan, akan ada pembagian catatan-catatan amal. Itu semua adalah la ilaha illallah. Dua kaki hamba tidak akan bergeser dari di hadapan Sang Rabbul Alamin. Karena pada hari itu manusia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dimintai pertanggungjawaban. Akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh amal dia. Yang paling utama dan terdepan adalah kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu hadirin sekalian, jangan heran para anbiya, di antaranya Nabiullah Ya'qub alaihissalam, Allah kisahkan idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian menjadi saksi? Tatkala Nabiullah Ya'qub alaihissalam dijemput oleh ajal. Ajal datang menjemput beliau. Yang diresahkan oleh Nabiullah Ya'qub terhadap putra-putrinya, keturunannya adalah ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian ibadai setelah? Kalian mau beribadah kepada siapa? Padahal anaknya sudah dididik dengan tauhid. Beliau seorang nabi. Putra seorang nabi. Cucu seorang nabi. Beliau Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim Abul Hunafa. Imamul Hunafa Abul Anbiya. Khalilur Rahman. Dididik sejak awal dengan tauhid. Yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk mengikuti milah Ibrahim. Wattabi'u millata Ibrahim hanifa. Yang Allah angkat Nabi Ibrahim sebagai khalil, sebagai imam para hunafa, para ahli tauhid. Mendidik putranya Ismail dan Nabi Ishaq dengan tauhid. Ya'qub putra Nabi Ishaq juga seorang nabi. Menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mendidik putra-putrinya dengan tauhid. Oleh karena itu jangan heran Nabiullah Ibrahim alaihissalam sangat takut. Beliau bermohon, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari apa? Beribadah kepada asnam, berhala." Khawatir. Padahal dia mengerti tauhid. Demikianlah orang yang semakin mengerti tauhid, semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, faham apa makna la ilaha illallah, maka dia akan semakin takut dengan syirik. Khawatir atas dirinya. Siapa yang akan, kalau Nabiullah Ibrahim sendiri enggak merasa aman atas dirinya, siapa yang enggak merasa aman? Beliau seorang yang keimanannya, tauhidnya, tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Jauh-jauh di atas kita. Beliau seorang nabi dan rasul. Toh demikian masih takut, berharap, berdoa kepada Allah untuk keselamatan dirinya dan anak-anaknya. Di peristiwa ini pula Nabi Ya'qub alaihissalam mengkhawatirkan anak-anaknya. Bukan tidak khawatir anaknya makan apa, warisannya bagaimana, masa depannya gimana. Yang ditanya, sebelum ajal wafat, menjemputnya, apa yang kalian ibadai sepeninggal? Qalu na'budu ilahaka, wa ilaha abaika. Dijawab, oleh anak-anak yang sudah terdidik dengan tauhid ini apa? Saya beribadah kepada ilahmu. Yakni kepada Allah Subhanahu wa taala dan ilah ayah-ayah kita. Yakni kita ini keturunan ahli tauhid semuanya. Yakni jangan khawatir. Bahwasanya memang anak-anak ini terdidik dengan tauhid. Maka hadirin rahimani wa rahmakumullah, demikian pentingnya tauhid. Dari gambaran sekilas ini tadi menunjukkan betapa tauhid itu sangat penting. Kalimat la ilaha illallah ini sangat penting di atas segala-galanya. Kehidupan kita karena la ilaha illallah. Bahkan langit dan bumi yang kita hidup di atas bumi ini bernaungkan langit ini tadi juga langit dan bumi itu tegak karena la ilaha. Maka sangat penting kalimat la ilaha illallah. Apabila kita punya sebuah pekerjaan atau sebuah urusan yang kita anggap penting, iya, penting sehingga kita benar-benar harus mengurusinya dengan baik. Iya. Sekarang urusan itu sepenting apapun, apakah dia sangat terkait dengan kehidupan kita? Kehidupan kita karena itu? Bahkan apakah langit dan bumi itu tegak dengan urusan itu? Sementara la ilaha illallah terkait dengan itu semua. Menunjukkan apa? Urusan apapun, sepenting apapun yang ada pada kita. Masih kalah jauh di bawah. Pentingnya la ilaha illallah dengan terhadap kehidupan kita. Pentingnya kalimat la ilaha illallah terhadap pada kehidupan kita. Sehingga kita harus benar-benar memperhatikan dan meluangkan waktu untuk mempelajarinya agar kita benar-benar memahami sehingga kita bisa meyakini dan kemudian mengamalkannya. Hadirin ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, kalimat la ilaha illallah yang disebut pula dengan kalimat tauhid karena memang la ilaha illallah itulah at-tauhid. Kalimat yang disebut pula dengan kalimatul ikhlas. Yang disebut pula dengan al-urwatul wuthqa. Wa man yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa. Barang siapa yang telah kufur kepada at-tawud. Tawud di antara maknanya adalah segala yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang telah kufur mengingkari at-tawud dan beriman kepada Allah, inilah ilaha illallah. Maka apa? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka dia telah berpegang kepada al-urwatil wuthqa. Yakni apa? La ilaha illallah. Sehingga la ilaha illallah disebut pula dengan al-urwatul wuthqa. Disebut pula dengan kalimatut taqwa. Karena at-tauhid itu mengantarkan seorang hamba kepada taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua adalah tentang fadhail. Keutamaan-keutamaan kalimat la ilaha illallah. Hadirin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara keutamaan la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah sangat memiliki keutamaan yang sangat yang banyak. Memiliki keutamaan yang sangat banyak. Itu kalimat yang akrab di lisan kita, namun ketahuilah kalimat yang akrab ini tadi di lisan ini bukan sekedar huruf-huruf yang dilafadzkan begitu saja. Iya, menjadi wirid rutin pagi dan sore saja. Iya, akan tapi itu adalah lafadz-lafadz yang mengandung makna. Akan tapi perlu diketahui lafadz atau kalimat ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya adalah La ilaha illallah merupakan afdal az-zikir. Zikir yang paling afdal, paling utama. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Qala Musa ya Rabbi 'allimni shay'an adzkuruka wa ad'uka bih. Nabi Allah Musa mengatakan, "Ya Rabb, wahai Rabb, yakni Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, 'allimni shay'an, ajarkan kepadaku adzkuruka sesuatu, suatu kata, suatu kalimat, adzkuruka wa ad'uka bih, yang aku berzikir dan berdoa denganmu, kepadamu dengan kalimat itu." Yani minta langsung diajari Allah kepada Allah, minta pengajaran langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat apa? Untuk yang Nabi Musa berzikir dan berdoa kepada Allah dengan kalimat tersebut. Qala ya Musa, qul la ilaha illallah. Diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Qala kullu ibadika yaquluna hadza. Kata Nabi Musa, semua hambamu mengatakan ini ya Allah. Artinya Nabi Musa ingin yang khusus untuk beliau. Ingin yang khusus untuk beliau. Yang lebih utama gitu loh, kalau ada ya Allah. Maka qala ya Musa, maka Allah jawab, wahai Musa, kalau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, kalau seandainya langit yang tujuh, ya, langit itu ada tujuh memang ya, kita yang satu ini saja enggak tahu mana batasnya. Iya. Luas apa tidak luas langit ini? Itu baru langit dunia, kita enggak. Yang kita ketahui dari langit dunia ini lebih jauh, lebih sedikit daripada yang kita tahu. Iya. Sementara langit ada tujuh. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalau seandainya langit yang tujuh wa amirahunna ghairi dan penduduknya." Di langit itu ada penduduknya, para malaikat. Iya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah empat jengkal, iya, atau empat jari di langit itu kecuali apa? Di situ ada malaikat bersujud di situ. Ini kita berapa ini jarak ini? Berapa hasta ini? Itu kita sudah di ruangan ini terasa padat ya? Penuh, panas. Ini langit gimana? Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atatis sama as-sama as-samawat, sampai merintih berderit langit itu saking beratnya, banyak penduduk langit itu. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya langit dan bumi, langit yang tujuh itu dan seluruh penghuninya kecuali yang bukan aku. Wal ditambah lagi wal aradina sab' dan bumi yang tujuh. Bumi pun berjumlah tujuh. Iya, fi kifatin, pada satu anak timbangan. Iya, kira-kira gimana? Berapa itu? Ha? Iya, berapa itu beratnya? Wa la ilaha illallah fi kifatin, dan la ilaha illallah di anak timbangan yang lain, di daun timbangan yang lain. Iya, diadu ini antara langit dan tujuh plus penghuninya. Ditambah lagi apa? Bumi yang tujuh. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Malat bihinna la ilaha illallah." La ilaha illallah niscaya akan berat ke kalimat la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah ini paling afdol sudah. Paling afdol. Nah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban dan Al-Hakim. Walaupun ada kelemahan pada sanad hadis ini, namun makna hadis ini hak makna hadis ini benar, karena akan dikuatkan maknanya dengan hadis-hadis yang akan kita bacakan berikutnya. Yaitu hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad At-Tirmidzi, dan hadis ini sangat tepat pada waktu kita hari-hari ini yang menjelang memasuki 10 awal Dzulhijjah. Dan di 10 awal Dzulhijjah itu ada satu, yaitu tanggal 9 Arafah. Nah, tanggal 9 Dzulhijjah yang dikenal dengan Yaum Arafah, di antara 10 pertama Dzulhijjah itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Sebaik-baik doa, yakni doa yang paling afdol, yang paling baik adalah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli, dan sebaik-baik ucapan yang aku ucapkan dan diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka la ilaha illallah adalah zikir yang paling afdol. Bahkan ini apa? Zikirnya para nabi yang paling afdol. Zikirnya para nabi yang paling afdol. Berikutnya. Hadis dari sahabat Abdullah bin Amr. Kalau tadi sahabat Abdullah bin Umar, ini sekarang dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusahu bi rajulin min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Panggil, yusahu itu diteriaki. Dipanggil dengan diteriak. Ya. Seorang pria. Min ummati. Dari kalangan umatku. Ala ru'usil khalaik. Di hadapan para makhluk. Di khalayak ramai. Dipanggil dia dengan namanya. Dengan teriak. Diteriaki. Yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat. Seorang pria ini. Fayunsharu lahu tis'atun wa tis'una sijilla. Kemudian diberikan kepadanya 99 lembaran. Kullu sijil minha maddal basar. Yang 99 lembaran itu, satu lembarnya itu lebarnya sejauh mata memandang. Isinya kesalahan tok semuanya. 99 itu isinya kesalahan. Satu lembarnya berapa? Seluas mata memandang. Antum kalau ada satu kertas, satu halaman, ditulis kesalahan antum, kira-kira banyak enggak? Misal ditulis seorang fulan mencuri, memukul, berbohong. Berapa sudah? Oh, ditulis, diurut terus. Jadi berapa itu kesalahan? Diadili satu persatu, tiap sehukuman, misal kalau zaman sekarang dihukumi ini, kira-kira berat enggak itu? Itu satu halaman. Gimana kalau satu buku itu enggak sampai 99 itu satu buku? Satu buku tulis itu? Antum ditulis kesalahannya. Ya apa kira-kira? Nah ini orang ini ditulis semua kesalahannya. Dengan itu tadi. 99, satu lembarnya sejauh mata memandang. Berat enggak orang ini? Kira-kira. Yes. Neraka sudah ya. Nah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala al-hakim. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi siapapun pada hari itu. Allah tegakkan keadilan. Allah tahu. Iya. Dan Allah tidak perlu memanggil orang itu. Dan Allah tidak perlu nanti akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak perlu. Allah al-alim. Allah maha berilmu. Tahu semuanya. Namun Allah lakukan itu untuk menegakkan keadilan dan supaya tahu manusia bahasanya memang adil, tidak ada satupun yang dizalimi. Tsumma yuqal, atungkiru min hadza syai'a? Apakah kamu mengingkari? Ada yang kamu ingkari dari 99 ini catatan ini? Silakan, diberikan kesempatan. Ada yang diingkari, barangkali ada yang salah. Walaupun enggak akan salah. Nah. Fayaqulu la ya rab. Di mahkamah yang mahkamahnya ini, hakimnya ini al-alim, al-khabir, as-sami, al-basir. Kalau hakim-hakim di dunia ini enggak tahu menahu ya. Hanya sebatas laporan saja. Pemaparan fakta dan data saja. Nah. Maka si hamba tadi mengatakan la ya rab, enggak ada yang bisa aku ingkari. Fayuqal alaka udhrun aw hasana. Kamu punya udhur, punya alasan. Ya, iya saya memang mencuri tapi alasannya karena ini misalnya. Silakan kalau ada udhur. Walaupun enggak ada udhur sebenarnya, namun Allah berikan kesempatan. Aw hasana, atau kamu punya kebaikan bisa mengimbangi. Iya. Bisa mengimbangi ini semua. Naam. Fayahabur rajul fayaqulu la, maka si pria tadi semakin ketakutan. Ya. Enggak ada dia. Dan Allah Subhanahu wa taala yang bertanya ini al-alimul khabir. Gimana dia mau menjawab? Maka dia mengatakan la. Fayuqalu bala. Ya, Allah al-alimul khabir justru memberitahu si hamba ini. Dia enggak tahu sebenarnya. Apa yang sebenarnya? Fayuqalu bala. Bahkan ada, kamu punya kebaikan. Kok kamu bilang enggak ada, ya? Kamu punya kebaikan. Indaka hasanat. Kamu punya banyak hasanat. Wa innahu la zulma alaik. Dan kamu tidak dizalimi. Iya. Enggak dizalimi, walaupun sedikit enggak dizalimi. Fayukhraju lahu bitaqah. Maka dikeluarkan untuknya satu kartu kecil. Fiha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasul. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang katanya hasanat, kebaikan yang banyak itu cuma apa? Satu kartu, satu catatan kecil dalam bentuk kartu. Bukan madal basor, sejauh mata memandang dah. Satu kebaikan. Satu ini tadi, kalimat la ilaha illallah Muhammadar rasulullah, ternyata Allah sebut sebagai apa? Hasanat. Banyak kebaikan. Bukan hasanah, satu. Tapi apa? Hasanat. Jamak. Yang menunjukkan apa? Banyak. Fayaqulu ya Rab. Maka si pria ini putus asa sudah. Ya Rab. Ma hadihil bitaqa ma hadihil sijillat. Apa yang bisa diharapkan dari kartu kecil ini dibandingkan catatan yang sekian banyak ini? Iya. Perhitungan matematika jelas apa? Gak ada apa-apanya. Iya. Kalaupun berkurang satu, ya sudah gak ada apa-apanya. Untuk mengimbangi kejelekan tadi, ya. Diimpaskan, ya. Dikurangi satu berarti dengan ini sudah. Tetap masih banyak. Saya akan gak berkurang. Fayaqul. Innaka la tuzlam. Maka Allah katakan, kamu tidak dizalimi. Ya. Kamu tidak dizalimi. Fatudha asjillat fi kifatin. Wal bitaqa fi kifatin. Ditimbang. Maka diletakkanlah, ya, sijil yang banyak dari itu di anak timbangan satu, di daun timbangan yang satu, wal bitaqah fi kifatin, dan bitaqah diletakkan di daun timbangan yang satunya. Fatashat as-sijillat wasaqulat al-bitaqah. Naik sijilat itu dan beratlah al-bitaqah. Menunjukkan ikhwan fiddin rahimani warhakumullah keutamaan yang sangat besar pada kalimat la ilaha illallah. Dan kita bertanya tentunya, kenapa bisa menjadi berat demikian la ilaha illallah? Tentunya kalimat la ilaha illallah yang berat demikian bukan hanya sekedar yang diucapkan begitu saja dengan lisan. Bayangkan dia bisa mengimbangi sekian banyak kejelekan tadi. Bahkan lebih berat. Bukan hanya mengimbangi ya. Kalau mengimbangi, begini, netral. Tapi dia lebih berat. Menunjukkan apa? Maka kita perlu bertanya, bagaimana supaya la ilaha illallah yang kita ucapkan itu benar-benar juga bobot. Maka hadirin ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka kita itu harus ada apa? Ditunjang dengan amalia, ditunjang dengan kejujuran dan keyakinan, dan itu semua bermula dari apa? Dari ilmu, dari al-ilmu, dari berilmu, mengerti tentang la ilaha illallah. Sehingga kalau dia mengerti, dia paham, dia yakin. Dan ketika dia yakin, maka dia akan bisa beramal dengannya. Hadirin ikhwani fiddin rahimani rahimani wa rahmakumullah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kalimat la ilaha illallah, di antara keutamaan la ilaha illallah adalah sebagaimana disebutkan oleh para ulama dari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah tentang keutamaan la ilaha illallah, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'una syu'batan aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bid'un wa sab'una syu'bah, 70 lebih cabang. Ada berapa? 70 lebih cabang. Yani 70 sekian cabang. 70 sekian cabang. 73, 74 atau 76 antara itu. Iman itu terdiri dari beberapa, dari sekian banyak cabang. Jumlahnya mencapai 70 lebih. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Dalam riwayat bid'un wa sittuna syu'bah. Dalam riwayat lain 60 lebih. Antara itu, 70 atau antara 60 sampai 70 lebih. Antara itu. Fa afdaluha, cabang yang paling afdal itu qawlu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling afdal, paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Tentunya sekali lagi bukan hanya sekedar dimaksud ucapan di sini bukan hanya sekedar apa? Mengucapkan begitu saja. Tapi ucapan yang disertai dengan keyakinan qalbu, ucapan yang disertai dengan amal, kesiapan untuk beramal dengan konsekuensinya. Wa adnaha imatatul adza anit tariq. Dan cabang yang paling rendah, iya, itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Termasuk cabang iman ya, kawan. Karena memang iman itu juga amal. Amal itu termasuk iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu juga merupakan salah satu cabang dari iman. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahwa kalimat la ilaha illallah merupakan cabang iman yang paling tinggi. Dan la ilaha illallah merupakan sababun azim fi tafrij al-kurubat. Sebab yang besar untuk melepaskan kegentingan. Iya, melepaskan suasana situasi yang benar-benar gawat. Situasi genting, kalau kita mengalami situasi yang genting, maka yang bisa memecahkan dan mengeluarkan dari situasi itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dan ini merupakan bukti ini bisa kita dapati secara langsung dari Nabiullah Yunus alaihissalam. Yani sebagaimana dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anbiya, wa dhannun idzahaba mughadiban فَظَنَّ أَلَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ inni kuntu minal zalimin. Fastajabna lahu wa najjainahu minal gham. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa dhannun. Dhannun itu Nabi Nuh, Nabi Yunus alaihissalam. Idh dhahaba mughadiban. Ketika dia pergi meninggalkan kaumnya, mughadiban dengan marah. Yani karena kaumnya ternyata tidak mau mendengar ajakan beliau. Fadhanna an lan naqdira alaih. Sampai dia mengira bahasanya sudah kami tidak akan memberikan takdir yang baik kepadanya. Yani peristiwa yang ma'ruf, yang dikenal bagaimana kisah Nabi Yunus alaihissalam ketika itu. Sampai mengantarkan kepada beliau harus apa? Terjun ke lautan yang akhirnya beliau dimakan oleh ikan paus yang sangat besar. Fanada fidzulumat. Maka di ketika di kegelapan itulah. Fidzulumat bukan zulumat itu kegelapan. Yani bagaimana beliau berada di dalam perut ikan. Kayak ya kan, antum bisa bayangkan mungkin. Nah, kalau kita di tempat yang gelap, sesak, gimana situasi? Kalau gelap kita tahu itu kamar kita, mungkin masih ini. Itu pun kita agak panik. Ketika listrik mati, padam itu panik kita. Bingung. Dan sementara ini kondisinya genting. Di dalam perut ikan, di dasar laut. Laut itu gelap, ini dasarnya. Kaif kalau ditambahi dengan kegelapan malam. Makanya di sini Allah sebutkan fi dzulumat. Dalam kegelapan. Di dalam situasi genting itu apa? Nada, dia memanggil. Apa yang beliau teriakkan? Allah ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minal zalim. Dia mengulang kalimat tauhid. Menegaskan at-tauhid, alla ilaha illa anta. Seraya beliau menyucikan Allah subhanaka, maha suci engkau ya Allah, dari berbagai kekurangan, dari berbagai sifat aib. Menyucikan Allah, membersihkan kesempurnaan sifat-sifat Allah dari kekurangan. Bahkan membersihkan Allah dari kekurangan-kekurangan itu sendiri. Dan membersihkan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Kemudian mengakui akan dosa-dosanya. Inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Pengakuan yang tulus dari seorang hamba. Setelah dia mengikrarkan tauhid, alla ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Fastajabna lahu. Kemudian Allah tegaskan, maka kami kabulkan untuk. Enggak mohon ya Allah lepaskan saya. Dan semata-mata beliau mengucapkan kalimat tauhid. Mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang berhak diibadai sekaligus membersihkan dan menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Disertai pengakuan atas dosa-dosa. Kemudian fastajabna lahu, maka kami kabulkan. Wa najjainahu minal gham, dan kami selamatkan dia dari kegundahannya, yakni dari kegentingan yang melilit beliau. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami selamatkan orang-orang mukmin. Sama sekali sudah enggak ada, seakan enggak ada harapan sudah. Itu dia, siapa mau menolong dia dalam perut ikan? Siapa yang akan tahu dia? Siapa yang bakal menolong dia? Dan ada yang mendengar kecuali siapa? As-Sami al-Basir, al-Alimul Khabir. Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi syai'in idza nazala bi rajulin minkum kurbun?" Au bala min amri dunya da'a bihi fafarraja anhu. Maukah kalian aku beritakan tentang sesuatu apabila seseorang di antara kalian tertimpa kurbun, kegentingan, au bala atau petaka dari urusan-urusan dunia, ya, dari urusan-urusan dunia, da'a bihi, yang kemudian dia berdoa dengannya, fafarraja anhu, kemudian akan Allah selamatkan dia. Maukah kamu aku tak beritahu itu? Doa Dzinnun, itulah doanya Dzinnun, yakni Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalim. Maka ketika antum, ketika kita mengalami problem apapun, kembali kepada tauhid. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah satu-satunya ilah yang kita ibadahi, satu-satunya yang ilah yang hak yang kita ibadahi. Kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sucikanlah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berani menentang Allah taala. Jangan berani melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Gimana melecehkan Allah? Baik melecehkan dalam bentuk caci maki, naudzubillah. Iya, orang yang mencela, mencaci Allah itu jelas dia kafir. Atau melecehkan dalam bentuk yang lebih besar lagi, yaitu menyekutukan Allah dalam ibadah. Menyekutukan Allah dalam ibadah. Walaupun dia yakin rezeki yang memberi Allah, tapi dia meminta rezeki pada selain Allah Subhanahu wa taala. Yakin rezeki ini bukan dari yang dia minta. Karena yang dia minta itu hanya perantara saja. Tapi rezeki itu datang dari Allah taala. Maka ketahuilah, yang seperti ini menyekutukan Allah taala dalam doa. Anda berdoa jangan kepada selain Allah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu memberi rezeki itu hanya Allah. Selain Allah itu enggak mampu, karena dia enggak punya apa-apa. Jangankan uang. Jangan bilang miliunan atau miliaran. Dah. Jangankan rumah. Atau sesuap nasi. Jangankan biji kurma. Biji kurma itu? Iya. Kalau kita dikasih biji kurma, kita dikasih kira-kira dijual laku apa enggak? Barang yang enggak ada harganya itu, dia enggak punya. Bahkan lebih kecil dari itu, kulis. Lapisan yang meliputi kulit kurma itu dia enggak punya. Kekayaan senilai itu. La yamlikuna min kitmir. Nah, tidak memiliki walaupun apa? Kitmir. Kekayaan senilai seremeh itu makhluk enggak punya. Ini kamu mintai? Jangan kamu minta apa? Rezeki makan untuk anak istri saya. Supaya toko saya rame. Supaya usaha saya maju. Lo ya, makhluk yang kayak gini. Gak bisa. Ngasih kamu kekayaan itu tadi itu gak punya. Kalau itu bisa dinilai sebagai apa? Kekayaan itu gak bisa. Dia gak punya. Nah, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tauhid. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Jangan menyekutukan Allah taala dalam apapun. Jangan bertawakal kepada selain Allah. Ya, apa yang marak sekarang kalau punya batu akik, wah, jaminan sudah. Ya, enggak akan sengsara. Tawakal dia, ini tawakal sudah. Enggak akan sengsara, merasa dijamin oleh dia, oleh batu akik ini. Ya. Berangkat, bepergian sudah sampai sekian kilo. Waduh, batu akiknya ketinggalan. Pulang balik. Kenapa? Waduh, kalau saya kesana nanti sampai tujuan, enggak akan berhasil usaha saya. Menunjukkan apa? Tawakal. Nah, ini bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakal itu ibadah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah kamu yang bertawakal kalau kalian adalah seorang mukmin. Yang Allah menjamin, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah yang akan menjamin. Allah yang akan menjamin mencukupi dia. Sanggup kita. Masalahnya kita jangan mengatakan saya sudah bertawakal kok enggak dijamin rezeki saya. Tapi sudahkah kita kenjerung apa? Menuntut adanya jaminan. Sebelum kita memenuhi syaratnya. Syaratnya apa? Tawakal. sudah kita benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan janji Allah, kadang-kadang kita goyah. Sehari tawakal, besok kok enggak dijamin ya? Jangan-jangan enggak benar ini. Apa iya sih? Masa kalau saya tawakal anak saya ada 5, dijamin penghasilan cuma segini, masa sih? Kadang kita yakinnya kurang. Yakin, ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Penuhi syaratnya. Allah enggak akan ingkar janji. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan pasti berikan padanya apa? Jalan keluar dari problem yang ia hadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka. Tapi apa? Syaratnya jangan lupa. Takwa. Nah, kita merasa, saya sudah bertakwa kok. Katanya, mana rezekinya? Benar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, di jalan tadi ini tadi, kamu sudah bertakwa kepada Allah? Nah, berapa banyak kemaksiatan yang sudah kita lakukan? Nah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tawaran penghasilan 5 juta per bulan. Tapi di usaha itu ada ribanya sedikit. Ini penghasilan cuma berapa? 1 juta enggak nyampe sebulan. Milih mana? Iya. Sebulan 5 juta ya, akhi. Ada ribanya, oh enggak apa-apa, dikit-dikit. Nanti tobat. Di sini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Utang saya ya, akhi, sudah 100 juta. Gimana menunya penghasilan segini tok? Iya. Problemnya besar, sulit dia. Padahal dia kalau seandainya dia pegang ini janji Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Nah, kita lihatnya yang terakhirnya. Iya, syaratnya enggak dipenuhi. Iya, jangan berharap. Iya, mau gini aja utang saya enggak terbayar-bayar. Iya, mau yang mau melepas kesempatan ini, ya. Nah, padahal kalau seandainya dia lebih memilih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana memilih takwa? Penghasilan tawaran yang besar tadi dia tinggalkan. Kenapa? Karena ada yang haram. Dia lebih memilih takwa, tinggalkan itu. Lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun tentang la ilaha illallah, maka ikhwan fiddin rahimani wa rahmatullah, sebagaimana disinggung di awal tadi, bahwa la ilaha illallah bukanlah sekadar ucapan yang diulang-ulang atau menjadi bagian wirid pagi dan sore misalnya. Tapi la ilaha illallah yang itu merupakan miftahul jannah, itu merupakan kata atau kalimat yang mengandung makna. Maka kita harus tahu apa makna la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat dan mendakwahkannya, maka bergoncanglah Mekah ketika itu. Berteriaklah penentangan-penentangan waktu itu. Muncullah penindasan, penekanan, bahkan sampai pertumpahan darah. Apa di balik ini? Nabi hanya mengatakan, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Katakanlah, "La ilaha illallah, niscaya kalian akan sukses." Ternyata kalimat ini, dakwah ini benar-benar menggoncangkan Mekah ketika itu. Bahkan menggoncangkan peradaban dunia. Dua peradaban besar dunia waktu itu. Nah, dan hingga hari ini, kalimat la ilaha illallah yang tadi sudah kita sebutkan di awal, bagaimana pentingnya ternyata kalimat la ilaha illallah, kedudukan kalimat la ilaha illallah ini. Sebuah kalimat ketika Nabi SAW menyampaikannya kepada orang-orang Quraisy yang mereka itu ahli bahasa Arab, ngerti bahasa Arab, enggak perlu diajari i'rab, nahwu, sharaf dan sebagainya. Ya, langsung ngerti. Ketika Nabi mengatakan qulu la ilaha illallah, maka jawaban mereka aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujab. Jawaban ingkar dari mereka. Karena mereka tahu maknanya yang dimaukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, mereka mengatakan apakah Muhammad ini mau menjadikan ilah-ilah. Ilah-ilah mereka waktu itu banyak. Ada Latta, ada Manat, ada Hubal, dan sekian ratus yang lainnya diletakkan di Ka'bah. Sekeliling Ka'bah. Sampai tidak kurang dari 360. Dan itu bukan hanya sekedar apa? Bukan hanya sekedar benda ditaruh begitu saja. Dan mereka enggak bodoh. Mereka ada akal. Mereka tahu. Ini mereka yang buat. Mereka yang bikin. Bukan mereka yang menciptakan langit dan bumi. Tahu mereka. Sebagaimana orang sekarang melihara batu akik itu. Apakah meyakini batu akik itu pencipta dia? Pencipta ayah ibunya? Atau bahkan menciptakan matahari, langit, bulan, bintang, langit dan bumi? Tidak. Ada apa kamu mengagungkan itu? Ya karena ini sumber rezeki saya. Loh, masa kamu ini meluangkan nasi setiap hari? Oh, tidak. Faham dia? Ngadai akalnya dia. Toko saya kemarin satu ada batu akik jadi dua. Tengit. Mereka orang-orang waktu itu, ya bangsa Arab Quraisy ketika itu faham. Ya, loh yang menyatakan ini mereka kok, yang membuat itu mereka kok. Kok malah mereka menyatakan akan meyakini yang menciptakan langit dan bumi itu patung-patung itu. Ya. Nah, tapi patung-patung itu adalah apa? Memiliki nilai. Kalau bahasa kita, nilai magic atau nilai keramat. Ya. Karena mereka meyakini, itulah, disitulah ada orang-orang saleh atau perwujudan orang-orang saleh. Ya. Yang mereka meyakini, ada barokah. Yang mereka meyakini, itu bisa menjadi perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu Allah ungkap. Akidah mereka, keyakinan mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau seandainya kamu tanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab, Allah. Kenal, tahu mereka siapa Allah Subhanahu wa taala, tahu mereka. Paham? Mereka menyatakan, mengklaim mereka itu anak keturunan Ibrahim di atas millah Ibrahim. Bahkan Ka'bah itu di depan rumah mereka. Iya, di kampung mereka Ka'bah itu. Mereka sudah mewarisi haji. Dari siapa? Dari Nabi Ibrahim. Tiap hari bisa haji, ya tawaf. Iya, mungkin kita, mayoritas kita kalah dari mereka. Iya. Kita mau haji butuh biaya besar. Mereka enggak butuh biaya besar. Nah, bahkan kata para ulama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada kaum yang seperti ini, iya, wa yahujjun wa yatasaddaqun wa yadhkurunallaha katsira. Mereka itu bangsa yang dikenal apa? Yang berhaji, memuliakan Ka'bah. Mereka karena ibadah haji sudah dikenal daripada bangsa sejak Nabi Ibrahim, wa yatasaddaqun bersedekah. Bahkan merupakan sebuah kehormatan apabila mereka apa? Mengurus makan dan minumnya jamaah haji. Itu kehormatan bagi mereka. Baik apa enggak baik sedekah? Baik. Bahkan wa yadhkurunallaha katsira, banyak menyebut-nyebut Allah. Nama Abdullah itu sudah ada di mereka ya. Seperti kaum yang seperti ini. Tapi ketika Nabi Muhammad mengangkat dakwah la ilaha illallah, timbul pertentangan. Mereka menjawab, apakah Muhammad mau menjadikan ilah-ilah yang banyak ini menjadi satu saja, yaitu Allah? Inna hadza la syai'un ujab, ini sesuatu yang ajaib. Gimana ini semua mau ditinggalkan? Hanya Allah yang diibadai? Mereka enggak mau. Mereka menolak. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Wa yaqulun a inna la tariku alihatina li syairin majnun. Apabila mereka dikatakan untuk mengatakan la ilaha illallah, mereka yastakbirun, menyombongkan diri. Ya. Apakah kami akan meninggalkan alih-alih kami, sembahan-sembahan kami yang tempat apa? Patung-patung keramat kami ini tadi. Atau kuburan-kuburan keramat. Ya, karena lata itu bentuknya kuburan. Gara-gara penyair Majnun. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka sendiri menjuluki waktu itu sebagai Al-Amin, terhormat, paham, tahu kejujurannya mereka. Sepakat bahwa Muhammad ini paling baik akhlaknya. Langsung berubah, berbalik ketika ini disinggung. Menunjukkan bahwa la ilaha illallah bukan mengajak orang untuk meyakini bahwa tidak ada pencipta selain Allah, bukan. Tapi la ilaha illallah yakni la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ma'bud yang berhak diibadai kecuali hanya Allah. Karenanya Quraisy mengingkari, enggak mau mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan ritual mereka itu ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak mengibadai mereka ini kecuali apa? Agar mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Perhatikan. Tujuannya Allah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi-Nya untuk mendakwahi mereka, mengajak mereka kepada Islam, kepada Tauhid. Kenapa? Karena mereka kufar. Mereka adalah orang kafir. Mereka adalah orang musyrik. Meskipun apa? Maunya kepada Allah Ta'ala. Meyakini bahwasanya tidak meyakini ini makhluk-makhluk ini mencipta langit dan bumi, tapi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang memberi rezeki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika mereka berdoa kepada, bertawakal kepada, memberikan sembelihan. Iya, unta disembelih. Ditujukan untuk ini. Supaya apa? Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Maka timbullah pertentangan. Ya, terbagilah waktu itu Mekah menjadi mukmin dan kafir. Maka hadirin ikhwan fiddin rahimani wa rahmukumullah. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang mengajak kita untuk hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Oleh karena itu, dalam Al-Quranul Karim tidak cukup hanya perintah beribadah, tapi disertai dengan larangan dari kesyirikan, yaitu beribadah kepada selain Allah. Tidak cukup seorang itu hanya beribadah kepada Allah, tapi harus beribadah kepada Allah meninggalkan segala sesuatu selain Allah. Kufar Quraisy bukan tidak beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah, namun juga mereka di samping berdoa kepada Allah, berdoa kepada Lata, kepada Manat, kepada Hubal. Juga bertawakal kepada patung-patung mereka. Oleh karena itu dalam Al-Quran tidak cukup hanya perintah beribadah kepada Allah, namun perintah untuk meninggalkan kesyirikan. Meninggalkan segala sesuatu yang diibadai oleh Allah. Kepada segala sesuatu yang diibadai selain Allah. Dalam Al-Quran, wa'budu allaha wa la tushriku bihi syai'a. Ya. Beribadalah kalian kepada Allah. Wa la tushriku bihi syai'a. Dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kenapa? Dijelaskan oleh para ulama. Karena ijtinabu syirik syartun lisihhatil ibadah. Karena menjauhi syirik itu adalah syarat sahnya ibadah. Syarat sahnya ibadah. Kalau Anda beribadah kepada Allah, sholat, ya, haji bahkan, qiraatul Quran, sedekah, infak, saum dan macam-macam ibadah yang lainnya. Enggak sah sampai Anda meninggalkan kesyirikan. Artinya, kalau ibadah seseorang itu tercampur dengan syirik, maka tidak sah ibadah itu. Bahkan batal amalan-amalan dia. Lain asyrakta layahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, maka pasti akan gugur amalan-amalanmu. Maka hadirin ikhwan fiddin rahimani wa rahmatullah. Karena itu, disinilah. Kenapa? Bahkan para nabi. Iya, para nabi terdahulu. Hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam timbul pertentangan dan permusuhan, perlawanan dari kaumnya. Bukan masalah mereka tidak mau diajak meyakini pencipta alam itu Allah. Tapi tatkala mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah Ta'ala saja. Sehingga kalimat la ilaha illallah kenapa disebutkan dengan la ilaha illallah? Tidak mengatakan ilahuna Allah misalnya. Karena pada la ilaha illallah ada dua hal. Yang pertama, la ilaha yang disebut an-nafyu illallah al-ithbat. La ilaha, tidak ada ilah yang hak. Menafikan seluruh, selain Allah dinafikan. Kemudian menetapkan hanya Allah saja. Illallah. Kecuali Allah. Sehingga tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai kecuali hanya Allah saja. Maka inilah tauhid. At-tauhid itu disebut baru menjadi tauhid kalau terpadu padanya dua rukun ini tadi. Yaitu apa? An-nafyu wal-isbat. Yaitu menafikan dan menetapkan. Menafikan apa? Menafikan segala yang diibadai selain Allah. Dan menetapkan ibadah saja. Ibadah itu hanya untuk Allah. Satu saja. Ini bukan tauhid. Harus tergabung apa? Dua. An-nafi wal-isbat. Kalau salah satu saja, maka bukan tauhid. Nafi saja. Maka apa? Ateis. Menafikan saja. Tidak ada yang diibadai. Ini apa? Ateis. Atau saya beribadah kepada Allah. Tanpa menafikan yang lainnya. Saya beribadah kepada Allah. Ini apa? Tidak menutup pintu syirik. Iya, kamu beribadah kepada Allah. Betul. Ketika beribadah selain Allah, tidak menafikan ini, kan gitu. Beribadah kepada Allah. Ternyata beribadah kepada selain Allah. Maka ini tidak menutup pintu syirik. Tapi harus menyatakan la ilaha illallah. Yani apa? Tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Sehingga dia mengingkari segala sesuatu yang diibadai selain Allah. Dan menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah Ta'ala wahdahu la syarikalah. Karena itu di ayatnya, para nabi itu diutus. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa dakwahnya? An i'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah at-taghut. Ya, ada al-isbat wan nafyu. Atau an-nafyu wal-isbat. Menetapkan an-i'budullah. Tidak cukup di sini saja. Tapi harus apa? Wajtanibut taghut. Nafi. Nah. Maka kalimat la ilaha illallah juga begitu. Iya. Ada an-nafyu wal-isbat. Nah, inilah tauhid. Inilah apa? At-tauhid. Taib, mungkin sampai di sini pertemuan kita di sore hari ini. Semoga kajian yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum.